إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار قوم مسلمين Jamaah salat Jumat yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengingatkan dan mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah Allah di atas bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan Allah di atas bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu perkara yang tidak asing bagi kehidupan kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, yaitu mengais rezeki, mencari rezeki, menempuh sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hal rezeki. Setiap manusia pastinya menginginkan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala setelah dia menempuh sebab yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari sebab-sebab yang syar'i. Maka tentunya seorang muslim hendaknya menempuh amalan-amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu-pintu rezeki. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Di antara sebab dimudahkannya rezeki, yaitu yang pertama adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan segala perintah Allah di atas bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semata-mata hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan Allah juga di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah, dan seluruh larangan tersebut dia tinggalkan karena takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah definisi takwa yang telah diterangkan oleh Imam Talib bin Habib rahimahullah. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayatnya bahwasanya di antara sebab terbukanya pintu rezeki adalah dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayatnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap problem, dari setiap permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan dunia ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat ini, menerangkan kepada kita bahwasanya di antara sebab terbukanya pintu rezeki bagi seorang hamba adalah dengan bertakwa kepadanya. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Bagi siapa yang ingin diberikan kemudahan dalam segala perkaranya di dalam kehidupan dunia ini, maka di antara jalan yaitu dengan kembali kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah di atas bimbingan ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah dan menjauhi segala larangan Allah juga di atas ilmu, bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dan karena takut akan siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara sebab yang kedua, di antara pintu terbukanya rezeki kepada seorang hamba, ketika seorang hamba menempuh sebab tersebut, yang mana sebab ini adalah sebab yang tidak nampak, sebab yang tidak nampak, dia telah menempuh sebab yang nyata, dia telah menempuh upaya sebab yang zahir, namun di sana ada upaya-upaya yang tidak nampak, yang dengannya Allah akan membukakan baginya pintu-pintu rezeki. Nah, bagi siapa yang Allah kehendaki dari hambanya ketika dia menempuh sebab tersebut. Sebab yang kedua adalah dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dosa adalah merupakan sebab terhambatnya rezeki. Ternyata dosa adalah merupakan sebab terhambatnya rezeki dari seorang hamba, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka jalan keluar bagi siapa yang ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah, diperbanyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan banyak bertobat kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya. Tentunya kita mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, "Kullu bani Adam khata', wa kullu khata'ina at-tawwabun." Setiap manusia banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik manusia yang terjatuh dalam kesalahan, sebaik-baik orang yang terjatuh dalam kesalahan adalah segera kembali, adalah seorang yang segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh menerangkan ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya agar kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepadanya berbagai nikmat-nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan yaitu Allah akan memperbanyak rezeki mereka. Ucapkan Nuh kepada hambanya di dalam surat Nuh, Allah abadikan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ رَبَّكُمْ كَانَ غَفَّارًا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka saya berkata, kata Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا, saya berkata kepada kalian, اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, bertobatlah kalian kepada Allah, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kalian. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha pengampun. Kemudian Nabi Nuh melanjutkan ayat, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menganurniakan kepada kalian, yursilis sama alaikum midarara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian, yang merupakan hujan nikmat dan bukan merupakan hujan bala, hujan yang merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan turun, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian sebagai rezeki bagi kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banina, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta-harta kalian dan akan memperbanyak anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kalian sungai-sungai. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian kebun-kebun yang dengannya adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang menyadari bahwasanya ketika dia adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, dan dia sering terjatuh dalam kesalahan dan dosa, maka tidak ada jalan yang lain kecuali dengan kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan hal itu merupakan sebab terbukanya pintu rezeki yang dia inginkan, pintu rezeki yang dia inginkan, yang diharapkan. Ketika dia telah menempuh sebab yang zahir, sebab yang nyata yang Allah ciptakan, maka hendaknya ketika engkau ingin diberikan kemudahan, ingin diberikan kelapangan rezeki, maka kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang bertobat kepada Allah, hendaknya dengan tobat yang sebenar-benarnya kepada Allah. Di dalam ayatnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya kepada Allah. Di antara syarat tobat yang merupakan makna dari syarat taubat, atau merupakan tobat yang sebenar-benarnya, yaitu ketika memenuhi syarat-syarat dari syarat-syarat taubat, yang pertama adalah ikhlas kepada Allah di dalam tobatnya, mengikhlaskan tobat tersebut hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah menyesali perbuatan dosa tersebut, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian yang keempat adalah dengan bertekad, berazam, bertekad tidak akan mengulangi dosa itu lagi selama-lamanya. Dan ketika hak itu terkait dengan hak manusia, maka hendaknya dia meminta maaf, mengembalikan hak hamba yang diambil, mengembalikan hak seorang hamba yang dia telah mengambilnya. Maka ini adalah bukti bagi seorang yang benar-benar ingin bertobat kepada Allah, ketika dia benar-benar menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, meninggalkan dosa tersebut, dan bertekad tidak akan mengulangi dosa itu lagi, dan benar-benar dia melakukan tobat semata-mata hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk dari hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang hamba yang selalu kembali kepada Allah ketika kita terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Allahumma salli barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوم مسلمين جمع صلاة جمعة yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah. Di antara sebab pintu rezeki terbukanya pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang hendaknya seorang hamba menempuhnya, yaitu adalah dengan menjalin hubungan silaturahim kepada kerabatnya. Menjalin hubungan silaturahim adalah merupakan salah satu sebab terbukanya pintu rezeki. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin, barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi mengatakan dilapangkan rezekinya yaitu akan diluaskan rezekinya oleh Allah dan akan diperbanyak rezekinya oleh Allah, dan juga bisa bermakna Allah akan memberkahi rezeki yang diperoleh. Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi rezekinya yang dia telah peroleh. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang senang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yumsa'alahu fi atharihi, dan barang siapa yang suka dan senang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim kepada karib kerabatnya. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita agar hendaknya kita menjalin hubungan yang baik kepada karib kerabat kita. Ketika ada kerabat yang memutuskan hubungan silaturahim kepada kita, maka hendaknya seorang berusaha untuk menyambung hubungan kekerabatan tersebut. Dan demikianlah hakikat daripada menyambung silaturahim. Ketika ada seorang yang memutus hubungan silaturahim tersebut, maka kita menyambung hubungan yang telah diputus dan semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepadanya ketika dia menyambung silaturahim kepada karib kerabatnya, yaitu akan diperbanyak rezekinya oleh Allah dan akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab yang lainnya, sebab ketika seorang nam ingin dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak lain dengan banyak berdoa kepada Allah. Setelah dia menempuh sebab yang syar'i, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepadanya, maka hendaknya yang berikutnya adalah dia kembali kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang hendaknya sering kita baca di waktu subuh. Ketika selesai dalam salat subuh, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang sangat mudah kita baca, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan manfaat kepada diriku dan kepada orang lain. Warizqan tayyiba, dan saya meminta kepadamu ya Allah rizki yang halal, rizki yang baik, yaitu rizki yang diambil, yang ditempuh, yang diraih dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisimu ya Allah. Inilah doa yang hendaknya kita memperbanyak. Nah, doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita dan memberikan rezeki yang kita inginkan. Dan tentunya seorang muslim, seorang mukmin hendaknya menempuh sebab yang syar'i. Jangan sekali-kali dia menempuh sebab yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali dia menempuh jalan-jalan yang diharamkan Allah dalam hal mengais rezeki. Walaupun tentunya ketika seorang manusia yang hidup di muka bumi ini tidak akan meninggal dunia sampai jatah rezekinya telah diambil seluruhnya. Seorang yang hidup di muka bumi ini tidak akan meninggalkan dunia ini sampai dia telah mengambil seluruh jatah rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqahu. Sesungguhnya suatu jiwa tidak akan meninggal sampai sempurna jatah rezeki yang Allah tetapkan untuknya. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia telah menempuh sebab-sebab yang Allah ciptakan di dunia ini, maka sebab yang berikutnya yaitu dengan melakukan berbagai amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rezeki untuknya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita